berlalu. Aku selalu denganmu. Untuk cerita baru, bukan lembaran lalu. Ingin denganmu tinggalkan luka yang lama. Ingin denganmu menghapus yang sudah-sudah. Ku tak ingin itu membekas, membekas seperti jejak kaki yang selalu hadir setiap kaki melangkah. Ku jaga cintamu. Kasih, ku jaga cintamu. Sudah terkubur dalam semua denganmu. Ingin denganmu tinggalkan luka yang lama. Ingin denganmu menghapus yang sudah-sudah. Ku tak ingin itu membekas, membekas seperti jejak kaki yang selalu hadir setiap kaki melangkah. Kasih, ku jaga cintamu.